Kelaplah dunia, air mata bencana mengiring langkah sepi ini kepadamu. Wajah-wajah telah lelah, hamparan penuh duka. Ribuan doa terucapkan sudah. Hari-hari meraba penuh salah dan dosa. Air mata sujud memohon hapuskan duka dan kembali padamu harap akan cintamu. Tengah datang memohon padamu. Ampun ya Rabbana, maafkanlah semua. Hapuskan air mata. Cukupkanlah semua duka yang menari di udara. Hadirkan cahaya terang di sang jiwa. Wahai Sang Maha Pemurah.